السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ucapan مؤلف وهو الإمام البربهاري رحمه الله. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. Kata muallif wa huwa al-imam al-barbahari rahimahullah, jika engkau mendengar ada seseorang yang mencerca riwayat-riwayat atau tidak mau menerima riwayat hadis yang sahih, au yunkiru syai'an, atau mengingkari sesuatu dari Rasulullah atau sesuatu dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tuduhlah keislamannya. Fainahu rajulun radiul madhab, karena orang seperti itu adalah orang yang jelek madhabnya. Radiul qaul, jelek ucapannya. Ila akhirih. Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari bahwa yang demikian karena seorang muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, bahwa syahadat kedua muhammadan rasulullah memberikan konsekuensi untuk mengikuti rasul, menerima keputusan rasul. Dibawakan oleh beliau dalil-dalil, ma atakumur rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu, apa yang dibawa oleh rasul pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkannya, tinggalkanlah. Atau ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah rasul. Demikian pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, liyuballighu asyahidul ghaib, hendaklah yang mendengar menyampaikan pada yang tidak mendengar. Maka semua ajaran agama, semua syariat agama bersumber dari Quran dan Sunnah, bersumber dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam masalah haji, Nabi menyatakan litakhudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Dalam masalah salat, Nabi juga menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka tidak mungkin ada seorang muslim yang menolak dengan sengaja ucapan atau riwayat dari Nabi SAW. Illa, kecuali orang itu memiliki zaig, memiliki penyimpangan dan kesesatan dalam hatinya. Wa qala Allah Ta'ala, kita lanjutkan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Uswah maknanya teladan, panutan, ikutan. Pada diri Rasulullah SAW ada contoh teladan yang baik yang hendaklah kalian ikuti, kata Allah. Fasunnatu tufassirul Qur'an. Maka sunnah menafsirkan Al-Quran. Wa tuwaddihuhu wa tadullu alaih. Menjelaskannya dan menunjukkan apa yang dimaksud oleh Quran, sehingga tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Walladhi yaqulu, sedangkan orang yang berkata, a'mal bil Quran wala a'mal bis sunnah, orang yang berkata, aku akan beramal dengan Quran saja, aku tidak akan beramal dengan hadis, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, orang ini kadzdzab, pendusta. Karena tidak mungkin seseorang mengamalkan Quran kecuali dia pasti akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Sudah terjawab dalil-dalilnya pada kajian yang lalu. Bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mengikuti Rasul dalam Quran, bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Sekian banyak ayat Allah katakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ma'atakumur rasul fakhuduh, wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, terimalah, dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Dan sekian banyak ayat yang lain. Maka tidak mungkin ada seorang yang berkata, aku pegang Quran saja, tidak pegang sunnah. Tak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Maka orang itu jelas kadzdzab. Ketika dia berkata, aku ikut Quran, kadzdzab. Tidak mungkin. Kalau dia ikut Quran, pasti ikut sunnah. Mereka, para pengingkar-pengingkar sunnah, menamakan diri mereka Quraniyun. Golongan Quran, katanya. Kadzdzab. Wa aymullah. Mereka berdusta. Demi Allah, mereka berdusta. Kalau mereka benar-benar Quraniyun, pasti mereka akan berpegang dengan sunnah Nabi. Pasti akan meneladani Rasulullah SAW. Pasti akan menerima riwayat-riwayat. Maka man yaqulu a'mal bil Quran wala a'mal bis sunnah, kadzabun. Lam ya'mal bil Quran. Dia tidak beramal dengan Quran. Lian al-Quran fihi. Karena dalam Al-Quran ada kalimat, wa ma'atakum rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Di dalam Al-Quran ada ayat Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Bahwasanya beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Di dalam Al-Quran ada penjelasan, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan Quran. Allah berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kami turunkan kepada kamu dzikra, kepada Rasul, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah agar Nabi menjelaskannya. Maka Al-Quran dengan penjelasannya dalam sunnah tidak boleh dipisahkan. Al-Quran dengan penjelasannya dalam hadis-hadis yang sahih tidak bisa dipisahkan abada, selama-lamanya. Lamma tarakal amal bis sunnah lam ya'mal bil Quran. Ketika seseorang tidak mau mengamalkan sunnah, berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Alladhi yad'i annahu ya'mal bihi, berarti dia tidak mengamalkan Quran yang dia aku-aku bahwa dia berpegang dengannya. Ternyata tidak sama sekali. Alladhi yad'i annahu ya'mal bihi, yang dia mengaku-ngaku bahwa dia beramal dengan Quran. ternyata di dalamnya banyak perintah untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan hadis, mengikuti Rasul, menerima keputusan Nabi. Sekian banyaknya. Wa minan nas man yufarriqu bainal ahadith. Di antara manusia ada yang memisah-misahkan, membeda-bedakan antara hadis dengan hadis. Fayaqulu, kemudian mereka berkata, al haditsul mutawatir yufidul ilm wal haditsul ahad yufidul dhon. Hadis-hadis yang mutawatir memberikan ilmu, sedangkan hadis-hadis yang tidak mutawatir hanya memberikan sebuah dhon, prasangka. Dan inna dhanna, kata mereka, la yughni minal haqqi syai'a, tidak bisa membawa kebenaran. Menurut mereka, kalau mutawatir pasti, kalau yang tidak mutawatir tidak pasti. Maka yang kita terima adalah yang pasti, sedangkan yang tidak pasti kita tolak. Wa hadza kalamun batil. Ini juga ucapan batil, bahwasanya apa yang rajih dari sebuah ilmu itu termasuk ilmu yufidul ilm. Khana bin a'azakumullah, sudah pernah kita bahas bahwa tingkatan-tingkatan ilmu itu ada beberapa tingkatan. Ada yang pertama yang paling tingginya adalah keyakinan. Yang kedua adalah ghalabatul dhann atau dhannur rajih. Yang ketiga syak, 50-50 antara benar dan tidak. Yang dibawahnya waham, lebih banyak tidaknya daripada ya-nya. Kemungkinan benarnya dengan kemungkinan salahnya lebih besar kemungkinan salahnya. Adapun yang waham, la yufidul ilm. Yang kedua syak, ini yang termasuk dalam ayat tadi. Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhann tidak bisa membawa kebenaran. Itu prasangka yang syak, yang ragu-ragu, benar dan tidaknya seimbang, atau yang di bawahnya waham. Itu yang dimaksud. Adapun dhannur rajih, maka yufidul ilm. Apalagi yakin. Barakallahu fikum. Ucapan Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa. Pasti benar. Baik. Sekarang rawi-rawinya thiqatun thabat. Penghafal kuat terpercaya. Jujur. Kenapa kita tolak? Mengapa kita tolak? Kalau engkau menganggap karena satu orang saya tolak karena tidak mutawatir, sangat berbahaya. Bisa jadi seluruh penduduk Yaman enggak ada yang masuk Islam. Mengapa? Karena Nabi mengutus satu orang, Mu'adz bin Jabal. Sampaikan pada mereka begini dan begitu. Ah, cuma satu, tidak mutawatir, saya enggak mau. Bagaimana kira-kira? Alasan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma rawahu thiqatun thabat an mithlihi. Apa yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqatun thabat, orang yang terpercaya, jujur, kuat hafalannya, dari orang yang sepertinya, bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, maka wajib diterima. Apakah satu jalan ataupun dua jalan, apakah jalannya tiga atau lebih, aziz ataupun lebih dari itu, atau mutawatir, maka semua wajib diterima. Karena itu yufidul ilm. Adapun mereka-mereka yang membagi, hanya mutawatir saja yang yufidul ilm, sedangkan yang lain dhann. Kata para ulama, kalau kaidah ini diterima, 2/3 agama akan hilang. Bukan 1/3, 2/3. Sisanya tinggal 1/3. Akan hilang sekian banyak ilmu. Dari mana kita mempelajari sholat? Bagaimana kita ruku? Bagaimana kita sujud? Bagaimana kita membaca? Dikir-dikirnya. Sekian hadis akan hilang. Wahada na'udzubillah dalalun mubin. Wahada btada'aha awal marrah mu'tazilah. Wa amthaluh. Yang pertama mengada-adakan bid'ah seperti ini adalah mu'tazilah dan sejenisnya. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadza batilun, ini ucapan batil. Karena kullu ma sahha 'anil rasul wa thabata fa innahu yufidul ilm. Karena apa yang sahih riwayatnya dari Rasulullah SAW sabit, maka dia memberikan faedah ilmu apakah ahad ataupun mutawatir. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Mutawatir itu diriwayatkan dari sekian banyak jalan, dari sekian banyak, dari sekian banyak, dari sekian banyak, sekian banyak sahabat di Rasulullah SAW. Sehingga yastahil tawatu'uhu alal kadhibi. Tidak mungkin mereka berencana untuk dusta. Karena hampir semuanya berkata dengan sama. Seperti kalian yang belum pernah ke Mekah, mengatakan di Mekah ada Ka'bah. Lo tahu dari mana? Katanya orang. Katanya siapa? Semua orang berbicara. Itu namanya mutawatir. Sehingga walaupun kau belum pernah ke sana, kamu yakin. Itu mutawatir. Sedangkan ahad adalah yang tidak sampai mutawatir. Walaupun dua jalan, walaupun tiga jalan, walaupun empat jalan. Kalau belum sampai tingkat mutawatir, belum dikatakan mutawatir. Masih dikatakan ahad. Mengerikan sekali. Pada riwayat yang paling kita kenal, itu ahad. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Gak ada satu orang ahlu hadis pun yang mudha'ifan hadis ini. Atau menolak hadis ini. Padahal ahad. Illa ula'id dhullal. Kecuali mereka-mereka yang sesat dari kalangan mu'tazilah, aqlaniyun. Para rasionalis yang lebih mengutamakan akalnya daripada dalil-dalil. Qala, kata Syekh hafizahullah ta'ala, sawa'un kana mutawatiran aw ahada. Kalau hadisnya sahih, maka itu adalah ilmu. Sama saja apakah mutawatir ataupun ahad. Fala tafriqa baina dalalatil hadis sahih. Maka tidak ada perbedaan dalam pendalilan tentang hadis-hadis sahih. Semuanya bisa jadi hujjah. Yang mutawatir ataupun yang ahad. Al-kullu yajib imtithaluh wal-amal bihi biduni tafriq. Semuanya wajib diamalkan, semuanya wajib dipegang dan dijadikan hujjah biduni tafriq, tanpa ada perbedaan. Was-sufiyah, golongan lainnya sufiyah, la ya'maluna bis sunnah bal wala Qur'an. Ini barakallahu fikum mencontohkan siapa-siapa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari fattahimhu 'alal Islam. Tuduhlah keislamannya. Siapa? Kata beliau, kata Imam Al-Barbahari, orang yang mencerca sunnah atau menolak sunnah atau tidak mau menerima sunnah, maka tuduhlah keislamannya. Di antaranya ada yang pertama, para pengingkar-pengingkar sunnah. Walaupun menamakan diri Quraniyun, mereka bukan golongan Quran. Yang kedua, golongan Mu'tazilah. Yang menerima sebagian, menolak sebagian. Yang mutawatir mereka terima. Yang tidak mutawatir mereka tolak. Dikatakan ahad la yufidul ilm. Ahad tidak meyakinkan katanya. Yang ketiga, sufiyah. Khususnya yang ekstrim dari mereka. Mereka tidak beramal dengan sunnah, tidak pula beramal bil Quran. Innama ya'maluna bi adwaqihim wa mawajidihim. Mereka beramal dengan perasaan mereka. Adwaq, bentuk jamak dari dzauq, perasaan. Mawajid juga sama. Naluri yang ada di dalam hati mereka. Mereka katakan, bisikan hati itu dari Allah katanya. Sehingga hadis mereka tidak seperti hadis kalian. Hadisnya ahli sunnah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an fulan, an fulan, an fulan, sampai an sahabat, anin Nabi SAW. Sedangkan hadis mereka hanya dua atau hanya satu saja sanadnya. Haddatsani nafsi an Rabbi. Haddatsani nafsi an Rabbi, jiwaku mengatakan dari Rabbku bahwasanya ini benar, ini salah, ini harus, ini jangan. Dan kemudian mereka menamakan dengan nama-nama lain. yusammunahu bighairi ismih. Mereka katakan dengan wangsit. Mereka katakan dengan wisik. Mereka namakan dengan ilham. Mereka namakan, sesungguhnya mereka akan berkata bahwa saya dapat wahyu. Sebagaimana Nabi dapat wahyu? Sebagaimana Ibnu Arabi, tokoh mereka, mengucapkan dalam syairnya bahwa kami mendapatkan ilmu dari sumbernya di mana para anbiya dan para malaikat mengambil daripadanya. Perhatikan ucapan ini. Dinukil oleh Muhammad Jamil Zainu dalam kitab kecilnya Al-Firqatun Najiyah. Syairnya mereka yang bermakna, kami para aulia mengambil ilmu dari sumbernya, dari mana Nabi dan malaikat mengambil dari sana. Jadi Nabi dan malaikat mengambil dari sana, dia langsung dari sana. Bukan hanya lebih tinggi dari Rasul, lebih tinggi dari Jibril. Karena dia mengatakan langsung. Rasulullah sendiri mengambil ilmu dari Allah melalui Jibril yang membawa wahyu. Sedangkan mereka berkata, kami langsung mendapatkan dari Allah, dari sumbernya di mana para malaikat dan para rasul mengambil dari sana. Haddatsani nafsi an rabbi. Jiwaku menyampaikan kepadaku dari Rabbku. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hadza dalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Dan ini termasuk golongan yang la yaqbalus sunnah. Tidak menerima sunnah, tidak mau tunduk pada sunnah. Fattahimhu 'alal Islam, curigai keislamannya. Wa yaqulun, mereka berkata, nahnu na'khudhu 'anillahi mubasharatan. Mereka berkata, kami mengambil dari Allah secara langsung. Wa la na'khudhu 'an tariqir rasul, kami tidak mengambil dari jalan rasul. Li'annana wasalna ilallahi falasna bihajatin ilal rasul. Karena kami bisa langsung berhubungan dengan Allah. Karena kami terhubung dengan Allah. Falasna bihajatin ilal rasul. Maka kami tidak membutuhkan perantara dan tidak membutuhkan rasul. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini ucapan mereka. Karena mereka merasa dirinya sudah menyatu dengan Allah. Ngapain jauh-jauh mencari dari rasul? Sedangkan Allah sudah menyatu dengan dirinya. Tokoh mereka di Yaman berbicara dalam syairnya menyatakan, ana akhluqul arsh was sama rafa'tuhu ana, dan langit aku yang mengangkatnya tanpa tiang. Apa maknanya? Maknanya dia sebagai Tuhan. Tetapi pengikutnya seluruhnya berkata, selamat, selamat, selamat. Brik, kata mereka, pakai istilah Yaman, brik, brik, mabruk. Apa maknanya? Kamu sudah mencapai tingkat yang tertinggi, sehingga kamu dengan Allah menyatu, sehingga ucapanmu, ucapan Allah SWT. Aku yang menciptakan arsh, aku yang mengangkat langit tanpa tiang, aku yang menurunkan hujan ila akhir. Fahada barakallahu fikum kufrun sarih. Kufrun? Sarih, kekafiran yang nyata-nyata. Karena mereka menganggap mereka bisa menyatu dengan Allah, maka mereka tidak merasa butuh kepada Rasul. Wa innamar rasul lil awam, kata mereka. Adapun Rasul itu untuk orang-orang awam. Alladina ma wasalu ilallah, yang mereka belum sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bagi tiga tingkatan. Tingkatan syariat, tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat. Tingkatan syariat itu tingkatan yang paling bawah, yang masih bergantung pada halal dan haram, yang masih terpaku dengan syariat agama, sholat, puasa, haji, hukum ini, hukum itu. Itu semua awam, tingkatan yang paling rendah, masih berkait dengan syariat. Tingkatannya tingkatan syariat. Tetapi ada tingkatan berikutnya, ma'rifat. Sudah mulai mengenali Allah, katanya. Yang tingkat berikutnya, hakikat. Saat itulah mereka sudah menyatu dan sudah sampai di tingkat yang paling tinggi, tidak lagi terikat dengan syariat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Menurut mereka yang paling bejat akhlaknya, yang paling rusak akhlaknya, yang tidak pernah beribadah, yang melalaikan sholat puasa, yang melalaikan semua ibadah, dikatakan dia yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Tidak terikat dengan syariat. Terikat dengan syariat itu rendah. Kalian terikat dengan sholat lima waktu, puasa Ramadan, itu rendah. Yang paling tinggi adalah yang sudah menyatu dengan Allah. Syariatnya berbeda dengan kalian. Tidak sama. Kemudian mulai mereka cari-cari dalil, dapatlah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak, Nabi Musa terkejut. Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh jiwa tanpa ada sebab? Sungguh engkau melakukan perkara yang munkar. Sedangkan Nabi Khidir tenang-tenang saja. Karena syariatnya berbeda dengan Musa. Kata mereka ini. Kesimpulan yang salah tentunya. Kesimpulan yang salah. Kata mereka, kesimpulan yang salahnya, Musa itu tingkat syariat. Nabi Khidir tingkatnya hakikat. Membunuh bagi dia tidak dosa. Kemudian mulai mereka berkata, semakin hulu, semakin ekstrim. Nah, wali-wali ini tadi dapat ilmu dari Nabi Khidir. Ketemu. Dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Tiba-tiba datang sosok Nabi Khidir. Engkau adalah waliullah. Engkau adalah begini, begini, begini lah akhir. Imma berdusta, wa imma benar-benar ada sosok yang datang, yaitu jin. Kemudian menipunya. Ada dua kemungkinan. Semakin jauh, semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka jangan heran kalau mereka memulia-muliakan satu sosok. Dianggap kiai, dipanggil Gus. Tetapi kerjaannya dari tempat maksiat ke tempat maksiat. Dengan pelacur, dengan khamr, dengan narkoba. Silakan tanya pada mereka di Surabaya, mereka akan tahu. Oh itu lain. Khamr pun ketika masuk ke mulut Gus, sampai sini sudah berubah jadi air yang suci. Demikian pula semua ditakwil-takwilkan. Syariatnya berbeda dengan kita. Kita masih tingkat rendah. Dia tingkatnya tinggi, syariatnya tidak sama dengan kita. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah SAW yang paling tinggi imannya. Yang paling tinggi kewaliannya. Yang paling tinggi dekat dengan Allah. Yang paling wali, walinya awliya. Wali yang paling tinggi di antara seluruh para wali adalah Rasulullah SAW. Tetap sholat lima waktu. Tetap puasa Ramadan. Tetap qiyamul lain. Tetap beribadah. Tetap terikat syariat. Kalian dari mana mendapatkan akidah seperti itu? Ini sufiyah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau kalian lihat fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika membahas mereka ini. Wallahi satu kitab. Penuh pembicaraan tentang mereka. Bukti-bukti kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Sampai pada saatnya. Pada perkara yang kesimpulannya. Beliau berkata bahwa mereka akfar. Lebih kafir daripada Yahudi. Daripada Nasrani. Daripada segala macam musyrikin. Musyrikin jahiliyah menyatakan Lata dan Uzza adalah Tuhan kami. Sedangkan mereka menyatakan bahwa semua ini Tuhan kami. Kata Ibn Arabi, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Tidaklah pendeta di gerejanya kecuali Tuhan kami. Karena Tuhan menyatu dengan semua benda. Ini juga sufi. Lihat. Nasrani menyatakan Isa sebagai Tuhan dan Maryam sebagai Tuhan. Dua. Sedangkan mereka menyatakan semua bisa jadi Tuhan. Kalau Allah sudah masuk pada dirinya, maka dia Allah. Siapa kamu? Saya Allah. Dari mana kamu? Dari Allah. Mau kemana kamu? Mau ke Allah. Jawabannya selalu Allah, Allah, Allah. Karena Allah sudah menyatu dengan dirinya. Nasrani dikatakan kafir karena mereka menganggap Isa yang nasutiyah sifatnya menyatu dengan Allah yang sifatnya lahutiyah. Apa maknanya? Allah menyatu dengan. Sama enggak dengan mereka menyatakan wali-walinya menyatu dengan Allah? Sama. Hanya saja Nasrani cuma satu. Itu Isa alaihi salam. Sedangkan mereka menganggap banyak yang seperti Nabi Isa. Allah menyatu dengan makhluk, yaitu ketika manunggaling Gusti Kawula. Manunggaling Gusti menyatu aku dengan Gusti Allah. Astagfirullah. Astagfirullah, betapa kufurnya mereka. Nasrani saja tidak menyatakan setiap orang menyatu dengan Allah. Yahudi juga tidak demikian. Tapi mereka mengatakan setiap orang menyatu dengan Allah dan bisa. Ini barakallahu fikum adallu dalal. Sesat-sesat kesesatan. Wa hadha min abtalil batil. Ini sebatil-batil kebatilan. Wa afdahul kufri. Dan sejelas-jelas kekafiran. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddina azakumullah. Barangkali perlu catatan. Agar jangan dikira kita menganggap sama seluruh tasawuf. Di zaman awal-awalnya sufi, awal pertama, adalah dikenal dengan nama zuhad. Ahli zuhud. Dan tokoh-tokohnya para ulama terkenal ahlu sunnah. Baik, itu awalnya. Karena terkenal zuhudnya, sampai kemudian orang-orang berikutnya ingin seperti mereka. Seperti Fudail ibn Iyad rahimahullah, seperti Imam Fulan Mufulan, mereka ingin seperti itu. Mereka berusaha untuk melupakan dunia. Mulai agak salah menafsirkan. Dan kemudian berkembang-berkembang tasawuf ini sampai menjadi ekstrim, melampaui batas. Sampai menyatakan Tuhan menyatu dengan dirinya ila akhirih. Sampai memiliki syariat yang berbeda dengan syariat sunnah. Ini yang kita maksud. Adapun mereka-mereka, orang-orang pertamanya, para zuhad, kebanyakan masih pada batas-batas sunnah. Walhamdulillah. Dibawakan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Li'tusam, akwal, ucapan-ucapan tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh pertamanya. Ucapan mereka selalu berkata, prinsip kami yang pertama adalah berpegang dengan sunnah. Prinsip kami adalah tidak keluar dari kitab wa sunnah. Bahwa kami memiliki prinsip pertama Al-Quran, kedua sunnah. Dan ucapan-ucapan yang berbeda-beda tapi bermakna sama. Berpegang dengan sunnah, berpegang dengan sunnah. Artinya kalau mereka, sufi yang sekarang yang sampai menyatakan Allah menyatu dengan dirinya, membawa nama-nama fulan wa fulan dari tokoh-tokoh ulama terdahulu para zuhad, maka kita katakan mereka kadzab. Bahwa para ulama tersebut masih di atas sunnah, sedangkan kalian sudah keluar dari sunnah. Barakallahu fikum. Qauluhu, kembali kepada ucapan Imam Al-Barbahari. Au yunkiru syai'a, atau mengingkari sesuatu dari sunnah. Alladhi yunkiru sunnah umuman, mereka-mereka yang mengingkari sunnah secara umum. Wayaqulu, dan berkata innahu la ya'mal bi sunnah, bahwa tidak perlu mengamalkan sunnah. Wa innama ya'mal bil Qur'an, hanya saja kita mengamalkan Qur'an saja. Aw yunkir ba'da sunnah, atau mengingkari sebagian sunnah, yaitu hadis-hadis yang sahih, mereka tolak. Wayaqulu ya la yu'malu biha, mereka berkata tidak perlu diamalkan. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka berkata la ya'mal bil hadis illa bi syarat, tidak mengamalkan hadis kecuali dengan syarat, harus mencocoki Quran. Wa hadza batilun, dan ini batil. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sepertinya sepintas ucapan yang hak. Kita tidak akan beramal dengan Quran, dengan sunnah, kecuali kalau mencocoki Quran. Kalau enggak mencocoki Quran, buang. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hadis sahih. Nabi menyatakan hadani, dua perkara ini, emas dan sutra, haramun ala dukuri ummati, haram untuk laki-laki dari umatku. Mereka membantah tidak bisa diamalkan karena bertentangan dengan Quran. Quran yang menyatakan kul man harrama zinatallah, katakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala. Emas, sutra, perhiasan. Kul man harrama zinatullah. Hadis ini ditolak. Hadis yang menyatakan haramnya zinna, binatang yang bertaring. anjing, kucing dan sejenisnya. Hadis yang menyatakan haramnya keledai, jinak. Hadis yang mengharamkan sekian perkara, mereka tolak juga dengan menyatakan ayat Al-Quran ini bertentangan dengan Quran. Innama hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian empat saja. Al-maitah wa-dam wa-lahmal khinzir wa-ma uhilla li ghairillahi bihi. Selesai. Cuma empat dalam Quran. Ini bertentangan dengan Quran. Buang. Sehingga mereka makan anjing, makan kucing. Dan mereka praktek di pondoknya. Di Indramayu ada pondok mereka. Mereka praktekkan. Walaupun gurunya gak ikut. Tapi murid-muridnya menyembelih anjing dan makan. Dengan keyakinan bahwa tidak haram. Di Solo juga banyak jenis-jenis yang demikian. Dan warungnya sate guguk ada juga banyak di sana. Yang belinya bukan hanya orang kafir. Kaum muslimin yang berkeyakinan seperti ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang menyedihkan. Mereka menamakan dirinya seperti tadi. Majlis Tafsir Al-Quran. MTA. Bisa dibayangkan. Quran, Quran, Quran. Hadis bertentangan dengan Quran ditolak. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini bukan bertentangan. Bahwa pada saat pertama ini yang diharamkan, yang berikutnya ini diharamkan, yang berikutnya ini diharamkan. Al-Quran dengan sunnah adalah sebuah atau dua perkara yang satu tidak bisa dipisahkan. Karena Allah menyatakan, ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa manahakum anhu fantahu. Sudah dikisahkan. Seorang wanita yang datang pada Ibnu Mas'ud menyatakan, aku tidak dapati haramnya mencabut bulu alis atau mentato dan sebagainya. Aku enggak dapat dalam Quran. Kata Ibnu Mas'ud, lam tudaqqiqi. Engkau belum teliti. Baca lagi Al-Quran. Aku sudah baca. Min ghilafin ila ghilaf. Aku sudah membaca dari sampul pertama sampai sampul terakhir. Kamu belum teliti. Baca lagi. Aku sudah berkali-kali membacanya. Baca lagi. Apakah kamu tidak dapatkan kalimat, wa ma atakum rasul fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Tidakkah kau dapatkan ayat ini? Wanita tadi menjawab, bala. Kami dapatkan ayat itu. Apa yang dibawakan oleh Rasul, ambillah. Maka ini termasuk yang dibawa oleh Rasul. Jangan mencabut bulu alis. Dilaknat siapa yang mentato dan siapa yang minta ditato. Dilaknat an-namisat wal-mutanamisat. Dari Nabi SAW. Khudu, ambillah. Maka demikian pula kita jawab tentang hadis-hadis tadi. Dalam Quran menyatakan ma atakumur rasul fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Rasul ambillah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa yang bertaring itu haram, ambillah. Anjing, kucing bertaring. Macan, singa, binatang buas yang bertaring haram dimakan. Monyet juga haram dimakan. Karena ada mereka yang tidak mengerti, dikira monyet halal. Kamu tidak lihat dia bertaring? Qul inna a'udzukum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan ittihamun lirrasul. Kalau ada hadis sahih kamu anggap bertentangan dengan Quran, berarti kamu menuduh Rasulullah. Hadis sahih itu maknanya hadis itu benar-benar ucapan Nabi. Terbukti dengan sanadnya yang sahih bahwa itu benar-benar ucapan Nabi. Kalau kamu katakan ucapan Nabi ini bertentangan dengan Quran, artinya kamu menuduh Rasulullah SAW, menentang Quran, menuduh Rasul, menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Tidak mungkin. Pasti Allah tegur. Jangankan untuk umatnya, Nabi mengharamkan untuk dirinya saja, saya tidak akan minum madu lagi. Ditegur oleh Allah SWT. Min fauqi sab'i samawat. Diturunkan wahyu. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtagi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Menunjukkan bahwa Nabi tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Tidak mungkin. Mustahil. mengharamkan untuk dirinya sesungguhnya tidak mengapa. Tapi karena Rasulullah SAW, beliau seorang Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki jangan. Khawatir manusia akan mengikuti. Kalau kita, aku juga tidak mau minum madu lagi. Madu, Allah puji dalam Al-Quran, fihi shifa'un linnas. Padahal untuk dirinya sendiri. Apalagi pensyariatan untuk manusia. Allah mengancam. Dan ancaman ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan kedustaan. Atas nama Allah, enggak mungkin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, la akhadna minhu bil yamin, thumma la qata'na minhu al-watin. Kata Allah, kalau dia berani berdusta atas namaku, aku akan ambil dengan tangan kananku, aku ambil urat lehernya, dan aku putus urat lehernya. Aku bunuh dia. Ancaman Allah ini menunjukkan, Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Yang diharamkan oleh Nabi adalah diharamkan oleh Allah SWT. Kalau Allah tidak ridha, tidak mungkin Allah biarkan. Pasti Allah tegur, atau Allah sudah ancam, berdusta atas namaku, aku ambil dengan tangan kananku, aku potong urat lehernya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini bukan bijak, tapi sok bijak. Hadis, kalau berterangkan Quran, kita enggak terima. Bagaimanapun juga Quran harus yang paling tinggi. Kalau Quran paling tinggi, baca ayat Allah, ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, itu Quran. Ini dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Akhirnya ada yang turun sedikit tapi masih sesat. Turun sedikit dari yang tadi tapi masih sesat. Yaitu kalimat mereka-mereka dulu. Dibangil sana. Yang berkata kalau dari Quran diharamkan, haram. Kalau Nabi yang menyatakan haram, maka bukan haram, makruh saja. Ini semi ingkar sunnah namanya. Setengah-setengah. Mau menyatakan tidak terima, artinya masih enggak tega, masih punya iman sedikit. Ya diterima. Nabi menyatakan jangan. Tapi kan yang berhak mengharamkan Allah, bukan Nabi. Maka tidak haram, cuma makruh saja. Berarti binatang bertaring, makruh. Sutra makruh. Padahal Nabi menyatakan dengan tegas kalimatnya, lafadznya haramun ala dzukuri ummati. Tetapi mereka menyatakan makruh. Nabi menyatakan haram, kalian mengatakan makruh, masih sesat. Kalian masih sesat, walaupun sudah turun sedikit masih dalam kesesatan. Hendaklah kita terima seluruhnya. Udkhulu fi silmi kaffah. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته